Bismillah. Perhatikan. Selanjutnya wa amma sin wa saufa. Tanda fiil yang berikutnya adalah sin dan saufa. Fayadkhulani 'alal fi'li al-mudhari'i wahdahu. Sin dan saufa, keduanya ini hanya masuk kepada fi'il mudhari' saja. Ya. Sin dan saufa keduanya hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Wahuma yadullani ala tanfis. Sin dan saufa kedua-duanya ini menunjukkan kepada makna tanfis. Maksudnya wa ma'nahu, dan yang dimaksud dengan tanfis al istiqbalu, yaitu menjadikan fi'il mudhari bermakna istiqbal, bermakna kejadiannya di setelah kita berbicara. Istiqbal itu kan paling sedikit setelah fi'il mudhari itu diucapkan. Ya. Karena fi'il mudhari kan dua waktunya ya, hal dan istiqbal. Paham ini? Nah, kalau kemasukan sin dan saufa, maka kejadian yang ada pada fi'il mudhari itu terjadi di waktu istiqbal. Dan paling kurang yang namanya istiqbal itu setelah fi'il mudhari itu diucapkan, baru perbuatannya terjadi. Jelas? Itu makna tanfis. Tanfis itu artinya adalah menunjukkan makna istiqbal. Yaitu apa? Fi'il mudhari kejadiannya terjadi setelah kita berbicara. Jelas? Illa anna sinina, kecuali sin, aqallu istiqbalan min saufa, lebih sedikit istiqbalnya daripada saufa. Artinya saufa lebih jauh istiqbalnya daripada sin. Jelas? Kalau sin istiqbal juga, tapi enggak jauh kejadiannya dari kita ucapkan fi'il sama kejadiannya itu, enggak jauh masanya. Tapi kalau saufa bisa lebih jauh daripada itu. Jelas ini. Tapi ingat ya, ini bukan ittifaq, bukan ittifaqnya para ulama, maksudnya para ulama nahwu itu tidak sepakat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sin dan saufa istiqbalnya sama. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ini laisa mahallul ittifaq, bukan tempat ittifaqnya para ulama. Artinya para ulama bahasa itu enggak sepakat juga. Paham? Ada yang mengatakan sin dan saufa itu istiqbalnya sama. Kalau kita buat contoh gini. Contoh pendekatan saja ya. Kalau kejadian dengan sin ya, fi'il mudhari terjadi 1 jam setelah diucapkan, contoh. Maka kejadian dengan saufa fi'il mudhari itu terjadi juga 1 jam setelah itu. Kalau kita mengatakan istiqbalnya sin lebih sedikit daripada saufa, jelas? Berarti kalau saufa terjadi 1 jam setelah diucapkan, sin berarti hanya 20 menit setelah diucapkan fi'il itu baru terjadi. Lebih sedikit istiqbalnya gitu. Itu contoh saja. Ya, tapi ini bukan ittifaknya para ulama. Ada, ana pernah baca buku gini. Ana lupa ya, dari buku yang ada di rumah itu ana lupa buku yang mana. Kenapa sin lebih sedikit istiqbalnya? Karena hurufnya cuma satu. Kalau saufa lebih jauh istiqbalnya karena hurufnya lebih banyak. Itu ada yang menyebutkan seperti itu alasannya. Ya, tapi ya tidak, ya sekedar kita tahu saja ilmunya gitu. Ya. Tidak perlu juga terlalu dipeningkan gitu. Kok bisa ya lebih sedikit? Enggak perlu. Setidaknya kita tahulah. Ya, kenapa sin lebih sedikit daripada saufa dalam sisi istiqbalnya. Fa amma sinu fa nahu qawlihi ta'ala, adapun sin seperti contoh perkataan Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia akan berkata. Bukan sedang berkata ya, akan berkata. Karena di sini ada sin harfu tanfis. Artinya mereka berkata itu setelah fi'il mudhari sayaqulu diucapkan. Jangan diterjemahkan sedang berkata gitu. Kenapa? Karena di situ ada sin harfu istiqbal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu lakal mukhallafun, dan orang-orang yang tertinggal akan berkata kepadamu. Ya, al-mukhallaf. Ya, orang-orang yang tertinggal, takhallafa. Ya, tidak ikut serta kemudian nanti engkau datang dia akan berkata kepadamu. Wa amma saufa, adapun contoh saufa, fa nahu qaulihi ta'ala, seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Rabbmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu, fatardha, kemudian engkau menjadi ridha dengan karunia itu. Ya, wala saufa, dan kelak yu'tika, ya, rabbuka, Rabbmu akan memberikan karunia kepadamu, fatardha, maka kemudian engkau pun ridho dengan karunia itu. Ya, diterjemahkan kelak atau akan, maknanya kan sama ya. Kemudian contohnya, saufa nuslihim naron, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Ya, saufa nuslihim naron. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lagi dalam ayat yang lain, saufa yu'tihim ujurahum, ya, kelak dia akan memberikan kepada mereka balasan-balasan bagi mereka. Di sini jelas? Sin dan saufa ketika masuk kepada fi'il mudhari, maka menjadikan fi'il mudhari tersebut bermakna istiqbal. Kejadiannya ya, istiqbal. Tapi kalau misalkan fi'il mudhari terbebaskan dari sin dan saufa, tidak ada tanda yang menunjukkan dia istiqbal, secara asal tidak ada ambilnya ya, yang menunjukkan hal ataupun istiqbal, maka asalnya fi'il mudhari itu dibawa kepada makna hal. Ya, kalau tidak ada qorinah. Tapi kalau ada qorinah yang menunjukkan dia bermakna hal, ya terjemahkan hal. Tapi kalau ada qorinah yang menunjukkan dia bermakna istiqbal, maka diterjemahkan kepada makna istiqbal. Sampai sini difahami? Abu Syam? Itu fungsinya ya. Yang selanjutnya, yaitu wa amma ta'u ta'nisis sakinah, adapun tak ta'nis sakinah, termasuk tanda fi'il kan, bisa kemasukan tak ta'nis sakinah. Fatadkhulu 'alal fi'li al-madi duna ghairi, ta'ta anisakina ini hanya masuk kepada fi'il madi duna ghairi, tidak masuk kepada fi'il yang lain. Fi'il mudhari tidak kemasukan ta'ta anisakina, fi'il amr juga tidak bisa kemasukan ta'ta anisakina. Ingat ya, ta'ta anisakina. Kalau ta'ta anis bisa masuk pada fi'il madi juga pada fi'il mudhari. Kalau fi'il madi di akhir fi'il madi dengan harokat sukun, kalau fi'il mudhari di awal dari fi'il mudhari dan berharokat dia. Jelas? Tapi kalau dikatakan tak ta'nis sakinah, berarti di situ yang diinginkan adalah yang khusus pada fi'il madhi saja. Selain dari pada fi'il madhi, tidak bisa kemasukan tak ta'nis sakinah. Wal ghardu minha, tujuannya dari diberikannya tak ta'nis, ya, tujuannya, kenapa? Apa tujuannya sekarang? Ad-dalalatu ala annal isma alladhi usnida hadzal fi'lu ilaihi mu'annatsun, sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan fi'il ini kepadanya itu mu'annas. Jadi tujuannya kenapa sebuah fi'il diberi ta'nis sakinah, tujuannya itu untuk menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan kepada fi'il ini pasti mu'annas. Kalau kita buat bahasa mudahnya gini, untuk menunjukkan bahwasanya fa'il atau naibul fa'il dari fi'il tersebut itu mu'annas. Ya kan? Ketika fi'il madi kemasukan ta'ta anis sakinah, maka pelaku atau naibul fa'il dari fi'il itu pasti perempuan. Itu. Sawa'un akana fa'ilan. Baik isim tersebut nanti kedudukannya sebagai fa'il, nahu qalat Aisyatu ummul mu'minin, Seperti contoh, qalat Aisyatu. Aisyatu i'rabnya sebagai fa'il kan? Dia muannas. Loh kok bisa? Karena fi'ilnya tadi sudah diberi isyarah dengan ta' nisakinah. Jadi ketika ada sebuah fi'il madi diberi ta' nisakinah, itu isyarah bahwasanya pelaku dari fi'il itu pasti perempuan. Paham? Baik dia berbentuk fa'il seperti Aisyah di sini, Ummul Mukminin, am kana naiba fa'ilin, atau dia berbentuk naibul fa'il. Ya. Atau dia berbentuk naibul fa'il. Jelas ini? Itu fungsinya. Seperti furishat daruna bil busuti. Ya. Rumah kami dihamparkan bil busuti dengan permadani-permadani. Ya. Rumah kami itu dihamparkan dengan permadani-permadani. Jelas ini? Itu di sini syahidnya daruna sebagai naibul fa'il. Dan darun dalam bahasa Arab itu dihukumi mu'annas. Berbeda dengan baitun. Kalau baitun dalam bahasa Arabnya, dia dihukumi sebagai muzakkar. Furishat di situ dikasih ta'nis sakinah. Tujuannya untuk menunjukkan na'ibul fa'il dari fi'il furishat itu adalah mu'annas. Ya, cuman di sini bukan mu'annas hakiki ya, mu'annas secara majazi. Sampai sini paham? Abu Nisa. Wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha. Dan yang diinginkan dari ta' nis sakinah itu pada asal peletakannya. Maksudnya apa? Ta' nis sakinah itu asalnya memang sukun. Jadi wal muradu, dan yang dimaksudkan, yang diinginkan, annaha, tak bahwasanya tak nis tersebut sakinatun, dia itu disukun fi asli wad'iha, di dalam asal peletakannya. Maksudnya memang asal penggunaannya yang namanya tak nis sakinah itu disukun. Jelas? Fala yadurru tahrikuha li'aridit takhallusi min iltiqa'is sakinain. Maka tidak memberikan mudarat. Ya. Dengan memberikan harokat pada tak nis sakinah, dikarenakan ingin menghindari bertemunya dua sukun. Jadi enggak masalah gitu. Kalau misalkan tak nis sakinah nanti dikasih harokat, tentunya harokat kasroh di sini ya, dengan tujuan untuk menghindari bertemunya dua sukun. Maka kemudian tak nis sakinah tadi itu diberikan harokat, itu enggak masalah. Tidak bermudarat, tetap dianggap sebagai tak nis sakinah. Ini sudah sering maksud, paham maksudnya kan? Tak nis sakinah setelahnya ada alif lam. Berarti kan antara tak nis sakinah sama alifnya itu kan sama-sama sukun ya. Maka caranya yang sukun yang pertama itu dikasih harokat kasroh. Nah, ketika antum kasih harokat kasroh seperti ini, aslinya kan dibaca qalat. Ya. Ya, dibaca qalat dengan sukun kan? Kemudian disambung dengan ini imro'atun. Ya. Maka di sini kalau dibaca langsung karena bertemu dengan dua, satu hamzah wazol, satu hamzah wasol sama satu tak yang disukun, maka caranya tak yang disukun ini itu dibaca dengan harokat kasroh. Qalatim ro'atu. Nah sekarang ketika dia diharokat, apakah hilang hukum tak tani sakinahnya? Enggak masalah, enggak bermudarat sama dia. Meskipun antum kasih harokat kasroh di sini, tetap dia dinamakan tak nis sakinah. Kenapa? Karena kasroh di sini itu harokat baru gitu. Untuk menghindari bertemunya dua harokat sukun. Maka pilihannya adalah yang sukun pertama diberi harokat. Nah, ini sudah keluar dari hukum asal. Kenapa? Karena asalnya dia itu di dengan harokat sukun. Makanya kata beliau di sini, fala yadurru, tidak ada mudorotnya, tidak membahayakan, tahrikuha, dengan mengharokati tak nisakinah. Tak nisakinah tadi kita kasih harokat ya, asalnya kan disukun, kemudian kita kasih harokat kasroh, itu enggak bermudorot, tetap dia dinamakan tak nisakinah. Loh, kenapa diberi harokat? Untuk menghindari bertemunya dua sukun. Finahwi qawlihi ta'ala, seperti perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, qalat ikhruj alaihin. Aslinya tuh qalat ukhruj alaihin. Dan hamzah yang ada pada fi'il amr itu hamzah wasol. Ketika ada kata sebelumnya dibaca dengan harokat, maka hamzah wasolnya itu tidak dibaca lagi. Makanya dibaca qalat ikhruj. Asalnya qalat ukhruj. Tapi karena bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama dikasro. Nah, ketika dibaca qalatikhruj dengan kasro, apakah memudaratkan dia sebagai tatanis sakinah? Tidak. Tetap dinamakan tatanis sakinah. Karena asalnya itu dengan sukun. Loh, kenapa jadi kasro di sini? Untuk menghindari bertemunya dua sukun. Atau seperti perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, idh qalat imra'atu imrona. Ya, tatkala istri dari Imran itu berkata, imra'atu imran. Tidak disebutkan dengan namanya ya, hanya dikatakan istrinya Imran. Jelas ini? Ini siapa? Ibunda dari Maryam. Ya, imro'atu imro'an. Sebenarnya ada poin kawaid bagus tentang pembahasan itu ya. Ketika ibunya tidak disebutkan dengan namanya, hanya disandarkan ke suaminya saja, istrinya Imran. Paham? Nah, ketika Maryam disebutkan dengan namanya Maryam. Ketika datang anaknya Isa disebutkan dengan anaknya Isa, disebutkan namanya langsung. Paham? Isa anaknya Maryam, anak Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas? Itu menunjukkan bahwasannya generasi setelah dia itu lebih baik daripada generasi sebelumnya. Karena ketika generasi ibunya itu disebutkan dengan istri Imran, tapi ketika generasinya Isa disebutkan langsung dengan namanya jelas. Atau seperti contoh, qolata ataina ta'in, ya, qolata, ya, di situ ada dua sukun, kemudian dia diberikan dengan harokat fathah, ya, kemudian diberikan dengan harokat fathah. Jadi di sini sudah kita sebutkan tadi, asalnya dia dengan sukun itu hukum asal tata nisakinah. Apabila berubah karena tuntutan untuk menghindari bertemunya dua harokat sukun, maka perubahan itu tidak memudorotkan keadaannya sebagai tak nisakinah. Kalau ada yang protes, oh tapi ini enggak disukun lagi, sedangkan yang namanya tak nisakinah itu harus disukun. Iya, ini harokat baru, tuntutan ini yaitu apa? Jangan sampai bertemu dua sukun. Sampai sini paham ya, Bu Salman. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka anna alamatil fi'li allati dzakaraha al-muallifu ala salasati aqsami. Dan dari apa-apa yang telah berlalu, yatabayyanu laka, jelas bagimu. Ya, ini sebagai fa'ilnya ya. Anna alamatil fi'li, bahwasanya tanda fi'il allati dzakaraha al-muallif, yang disebutkan oleh muallif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum, ala salah sati akusamin, itu terbagi menjadi tiga. Jadi setelah apa yang telah berlalu tadi, ya, kita tahu tanda fi'il yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum itu ada tiga. Yang pertama, qismun yukhtassu bidukhuli alal madi, ada pembagian yang khusus masuk pada fi'il madi, tidak bisa masuk kepada fi'il yang lain. Wa huwa ta'u ta'nisis sakinah. Dia itu tak ta'nis sakinah. Jadi tak ta'nis sakinah ini adalah tanda yang khusus masuk kepada fi'il madhi. Wa qismun yakhtasu bidukhuli 'alal mudhari. Ya, dan ada pembagian yang khusus masuk pada fi'il mudhari saja. Tidak bisa masuk pada fi'il madhi. Ya, wa huwa sin wa saufa. Dia itu adalah sin dan saufa. Wa qismun yashtariku bainahuma wa huwa qad. Dan ada pembagian ya yang dia itu berserikat antara keduanya, bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa masuk kepada fi'il mudhari. Wa huwa qad, dan pembagian itu adalah qad. Lihat ya, di matan jurumnya kan dikatakan wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa safa wa ta'u ta'nis sakinah. Itu kata Imam Ibnu Ajurum kan. Nah, dari definisinya Imam Ibnu Ajurum, Al-Imam Muhyiddin di sini menyimpulkan bahwasanya dari tanda fi'il yang disebutkan oleh musannif dalam matan jurmiyahnya, itu kalau kita simpulkan berarti tanda fi'il itu terbagi tiga. Ada tanda fi'il yang khusus masuk pada fi'il madhi, tidak bisa masuk kepada fi'il yang lain. Jelas? Dan dia itu adalah ta'nis sakinah. Ada tanda fi'il yang bisa masuk kepada fi'il yang khusus masuk kepada fi'il mudhari saja, tapi tidak bisa masuk kepada fi'il madhi. Dia adalah sin dan saufa. Dan yang ketiga, ada tanda fi'il yang masuk kepada fi'il, yang bisa masuk kepada fi'il madhi dan pada fi'il mudhari, yaitu qad. Qad ja'a, qad yazhabu. Bisa kan? Itu pembagiannya. Wa qad taraka 'alamatal fi'li al-amri. Dan musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum telah meninggalkan tanda fi'il amr. Dalam matan jurumnya kan enggak ada tanda fi'il amr situ kan. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa safa wa ta'u ta'nisi sakinah. Tidak ada tanda fi'il amr di situ. Jadi Al-Imam Ibnu Ajurum tidak menyebutkan tentang definisi tanda yang bisa masuk kepada fi'il amr. Tanda yang disebutkan dalam matan jurmia itu hanya tanda yang masuk pada fi'il madhi dan masuk kepada fi'il mudhari. Yang masuk pada fi'il amr tidak disebutkan oleh musannif. Wahiyah, dan yang namanya tanda fi'il amr, dalalatuha ala talabi ma'a qabuliha ya al-mukhatabah au nun at-tawkid. Tanda fi'il amr tiga di sini. Yang pertama, tanda fi'il amr itu dia dapat menunjukkan makna talab, tuntutan. Kalau ada sebuah fi'il, dia menunjukkan makna tuntutan untuk mengerjakan sebuah perbuatan, maka pasti dia fi'il amr. Paham ini? Doroba telah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib, dituntut kita. Pukullah kita. Kita dituntut untuk melakukan pemukulan. Oh, berarti idrib adalah fi'il amr. Karena tanda fi'il amr itu dia menunjukkan kepada makna tuntutan untuk mengerjakan sebuah perbuatan. Ma'akobuliha ya al-mukhotobah. Bersamaan fi'il amr itu bisa menerima ya mu'annas mukhotobah. Paham? Au nuna tawqidi, atau dapat menerima nun tawqidi. Ini definisi tanda yang disebutkan oleh Al-Imam Muhyiddin. Kalau Al-Imam Ibn Ajurum tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Kalau Al-Imam Muhyiddin menyebutkan ada tiga. Pertama, fi'il amr itu harus bisa menerima, apa, menunjukkan makna tolak. Menunjukkan makna tuntutan. Yang kedua, fi'il amr itu bisa menerima ya mu'annas mukhatabah. Yang ketiga, fi'il amr itu bisa bersambung dengan nun tauqid. Itulah tanda dari fi'il amr. Nahu, contohnya seperti kum, waq'ud, waktub, wandur. Ya. Fa inna hadhil kalimati al-arba'a dalatun ala talabi husulil qiyami wal qu'udi wal kitabati wan nadhari. Sesungguhnya kata-kata yang empat ini, yaitu kum, uq'ud, uktub, unzur, semuanya itu menunjukkan kepada tuntutan untuk terhasilkannya berdiri, duduk, menulis dan melihat. Kum, antum dituntut untuk berdiri. Uktub, antum dituntut untuk menulis. Wanzur, antum dituntut untuk melihat. Nah, Makanya kata Al-Imam Ibnu Jurum, empat kata ini semuanya menunjukkan tuntutan untuk terhasilkannya perbuatan itu. Perbuatan berdiri, perbuatan duduk, perbuatan menulis, dan perbuatan melihat. Ma'akobuliha ya al-mukhotobah. Bersamaan, empat kata tadi itu dapat menerima ya mu'annas mukhotobah. Seperti contohnya menjadi kum, menjadi kumi. Uk'ud menjadi uk'udi. Jelas ya? Itu tanda fi'il amr kan? Bisa menerima ya mu'annas mukhotobah. Au ma'akobuliha nuna tawqidi. Atau empat fi'il tadi itu bisa menerima nun tawqid. Seperti menjadi uktub, uktubanna. Unzur, unzuronna. Ila ma yanfa'uka. Ya, tulislah dan lihatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi ringkasnya, kalau kita buat ringkasan, fi'il amr itu ada tiga tandanya. Sesuai dari kitab kita ini ya. Pertama, dia bisa menunjukkan makna tolab. Yang kedua, dia bisa menerima ya mu'annas mukhotobah. Dan yang ketiga, dia bisa menerima nun taukid. Tapi yang satu ini wajib ada. Kalau dua enggak harus ada ya. Apa yang satu tadi itu yang harus wajib ada? Menunjukkan tolab. Kalau tidak ada tolab pasti bukan fi'il amr. Mana ada fi'il amr yang tidak menunjukkan tolab? Tapi apakah harus ada ya mu'annas mukhotobahnya? Enggak harus, tergantung siapa yang diajak berbicara. Apakah harus ada nun taukidnya? Ya enggak harus. Tapi kalau tolabnya harus ada. Ya, tolabnya itu harus ada. Sampai sini dipahami? Ada pertanyaan? Sekarang al-harfu, huruf. Qala, yaitu berkata al-imam Ibnu Jurum, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan yang namanya huruf adalah setiap kata yang tidak cocok bersamanya itu tanda isim dan juga tanda fi'il. Ya. Yang namanya huruf itu adalah setiap kata la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tidak layak, tidak cocok bersama dia. Artinya dia tidak bisa menerima tanda dari tanda-tanda isim dan juga tanda dari tanda-tanda fi'il. Jelas ini? Kalau dari definisi Ibnu Jurum ini, kalau ada orang yang bertanya, apa tandanya huruf? Jawabannya, tanda huruf itu tidak bisa menerima tanda isim, tidak bisa menerima tanda fi'il. Itulah tanda huruf. Kalau ada sebuah kata, antum kasih tanda isim, tidak terima. Antum kasih tanda fi'il juga tidak terima, pasti huruf. Ya, maka pasti dia itu adalah huruf. Karena yang namanya huruf itu, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adalah setiap kata yang tidak dapat menerima atau tidak layak bersamanya tanda isim dan juga tidak layak bersamanya tanda fi'il. Paham ini definisinya dulu dari matan jurmiyahnya. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wa aqulu, saya katakan yaitu al-Imam Muhyiddin. Yatamayyazu al-harfu an akhwayhi al-ismi wal-fi'li bi'annahu la yasihhu dukhulu alamatin min alamatil asma'i al-mutaqaddimati wala ghairiha alayhi. Saya katakan, huruf terbedakan dari dua saudaranya, yaitu apa? Isim dan fi'il. Bi'annahu, bahwasanya yang namanya huruf, la yasihhu, tidak sah. Dukhulu alamatin min alamatil asma'i al-mutaqaddimah. Yaitu masuk satu tanda dari tanda-tanda isim yang telah berlalu. Wala ghairiha, ataupun tanda-tanda isim yang lainnya. Alaihi, atas huruf tersebut. Jadi terbedakan yang namanya huruf dari kedua saudaranya, adalah yang namanya huruf itu tidak bisa, tidak sah kemasukan satu tanda dari tanda-tanda isim. Ketika dikasih tanda isim, enggak nerima dia, enggak cocok. Kama la yasihu dukhulu alamatin min alamatil af'ali, sebagaimana juga tidak sah ada satu tanda dari tanda-tanda fi'il yang telah berlalu penjelasannya masuk kepada huruf tadi. Ya. La yasihu dukhulu alamatin, sebagaimana tidak sah masuknya satu tanda dari tanda-tanda fi'il allati sabaqo bayanuha, yang telah berlalu penjelasan tanda-tanda fi'il. Apa tuh? Sin, saufa, qad, dan ta tanis. Empat tanda ini dari tanda fi'il tidak bisa masuk kepada dia. Paham? Maka dia itu adalah huruf. Wa misaluhu, dan contohnya seperti min, wahal, walam. Min, hal, dan la. Fahadhil kalimatu as-salasu hurufun. Tiga kata ini adalah huruf. Min itu huruf, hal itu huruf, lam itu huruf. Kenapa? Li'annaha la taqbalu al wala tanwin. Karena huruf di atas tadi, min, hal, dan lam, tidak bisa menerima alif lam. Dan juga tidak bisa menerima tanwin. Mana ada dibaca al-min. Al kan tanda isim ya. Coba kasih tanda isim di situ. Al-min. Al-hal. Mana bisa. Atau dikasih tanwin. Minun. Atau halun. Tidak bisa. Tidak bisa menerima tanda isim. Wala yajuzu dukhulu hurufil khafdi 'alaiha, dan juga tidak bisa kemasukan huruf khafat kepadanya. Ya. Fala yasihu an taqula, maka tidak sah engkau katakan almin. Wala an taqula, dan tidak juga engkau katakan minun. Wala an taqula ilamin. Itu enggak bisa. Ya. Ilamin ya, bukan ila huruf jar kemudian min dianggap sebagai isim contoh gitu. Bukan itu ya, kalau itu nanti ada catatannya di bawahnya. Ya, tidak bisa dikatakan ila min. Wa kadzalika baqiyatul huruf, begitu juga dengan huruf-huruf yang sisa, huruf-huruf yang lain. Huruf-huruf yang lain tidak bisa dikasih tanda-tanda isim. Apapun tanda isim tidak mungkin bisa masuk kepada huruf. Wa aidan, dan begitu juga la yasihu an tadkhula 'alaiha as-sinu. Yang namanya huruf itu tidak sah kemasukan atasnya itu sin. Sin masuk kepada huruf enggak bisa. Berarti kalau sin masuk ke min berarti bacanya samin. Samin. Salam. Salam. Itu kan enggak gitu tulisannya itu. Pokoknya namanya salam itu kan lamnya panjang ini salam gitu. Enggak bisa. Wala saufa, dan juga tidak layak dia kemasukan saufa. Wala tak tahu, wala tahu taknis sakinah, dan juga tidak bisa kemasukan tak taknis sakinah. Berarti kalau min kemasukan tak taknis sakinah, means mana bisa? Ya. Wala kod, dan juga tidak bisa kemasukan kod, kod min, tidak bisa. Wala ghairuha, dan tidak selain daripada itu, mimma huwa alamatun ala annal kalimata fi'lun. Dari tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dia itu adalah sebuah fi'il. Sampai sini paham? Yang namanya huruf adalah setiap kata yang tidak bisa kemasukan tanda isim dan juga tidak bisa kemasukan tanda fi'il. Kalau gini, kalau ada yang bertanya sama kita, kalau isim tandanya kemasukan tanwin, kemasukan alif lam, kemasukan huruf khafat. Kalau fi'il tandanya kemasukan qad, kemasukan ta'nis sakinah, kemasukan sin dan qasofa. Kalau huruf apa tandanya? Jawabannya, tandanya huruf itu tidak bisa menerima tanda isim, tidak bisa menerima tanda fi'il. Itulah tanda huruf. Karena kalau bisa menerima tanda isim, dia isim. Kalau bisa menerima tanda fi'il, dia fi'il. Sampai sini paham? Abu Akbar. Abu Sama. Tetap ya, itu dulu kita cukupkan, nanti catatannya nomor 1 kita baca di pertemuan berikutnya. Naktafi ila huna. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.